وخامسها استقبال عين القبلة أي الكعبة بصدري. Syarat sholat yang kelima, jadi dhamirha kembali ke suruti sholat ya. Syarat sholat yang kelima adalah menghadap kiblat. Kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah, dan menghadap kiblat itu yang menjadi ukuran adalah dada bisadri, yaitu tidak wajah tetapi dada. Pensyaratan ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan menghadap ke kiblat itu tidak ada keharusan selain di dalam salat. Maka ayat ini dikhususkan hanya saat seseorang berada di dalam sholat. Jadi semestinya ayat fawalli wajhaka satrul masjidil haram ini tidak ada keterangan yang mengkhususkan di dalam sholat. Tetapi karena tadi bahwa menghadap kiblat itu hanya ada di dalam sholat, maka ayat ini terkhusus saat seorang melakukan sholat. Selain ayat tadi, ada juga riwayat hadis dari Bukhari dan Muslim yang menjelaskan sabda Nabi Muhammad SAW kepada al-musyi' atau orang yang mengerjakan sholat dengan buruk. Orang yang mengerjakan sholat dengan buruk. Dia bernama Khalad bin Rafi' Az-Zuraqi Al-Ansari. Jadi ada seorang yang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraqi Al-Ansari. Beliau mengerjakan sholat tetapi tidak sesuai dengan tata cara melakukan sholat. Sehingga di dalam fikih, di dalam kitab fikih ini diistilahkan dengan al-musyi' bisholat, seorang yang salah mengerjakan sholat. Di saat Nabi bertemu dengan orang itu, kemudian Nabi bersabda, "Idza qumta ila sholati fa'asbighil wudhu tsumma istaqbilil qiblah." Jika kamu melakukan sholat, maka sempurnakanlah wudhumu lalu menghadaplah ke kiblat. Jadi di dalam sabda itu terdapat perintah untuk menghadap kiblat. Berarti menghadap kiblat ini hukumnya wajib ya, karena ada perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di riwayat lain, Imam Bukhari dan Muslim juga menceritakan hadis bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sholat dua rakaat dan menghadap kiblat, menghadap Ka'bah ya, sholat dua rakaat dengan menghadap Ka'bah, lalu Nabi bersabda, "Hadhil kiblah," ini adalah kiblah. Berarti kiblat itu yang dikehendaki adalah Ka'bah ya, adalah Ka'bah. Selain itu, Nabi juga di salah satu riwayat bersabda, "Sholu kamaro aitumuni usolli," sholatlah seperti kalian melihatku melakukan sholat. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk sholat sesuai dengan sholat yang dilakukan oleh Nabi. Dan sholat yang dilakukan oleh Nabi itu menghadap ke Ka'bah. Jadi kita diharuskan untuk menghadap ke Ka'bah. Yang ini termasuk salah satu dari rukun sholat. Dan sholat yang dilakukan tanpa menghadap Ka'bah atau kiblat, ini semua ulama sepakat bahwa sholat itu tidak sah ya. Jadi ada ijma, yaitu kesepakatan ulama yang tidak mengesahkan sholat seorang yang tidak menghadap Ka'bah. Kemudian tentang menghadap Ka'bah ini ada perbedaan di saat seorang jauh dari Ka'bah dan dekat dengan Ka'bah. Kalau yang sholat dekat dengan Ka'bah, dia diharuskan yakin menghadap ke Ka'bah. Jadi dia harus melihat dengan sendiri bahwa Ka'bah berada di depannya. Tetapi kalau jauh, ini tidak diharuskan yakin, cukup dengan dzon atau prasangka. Yakinan fil qurbi, dzonan fil bu'di. Jadi di saat dekat harus yakin, di saat jauh tidak harus yakin. Ya, karena memang kalau jaraknya jauh seperti kita yang ada di Indonesia ini, sulit sekali tentunya untuk mengarah pas ke bangunan Ka'bah ya. Jadi dicukupkan dengan dzon, dicukupkan dengan prasangka. Kemudian mengenai orang yang dekat dengan Ka'bah, bila dia mampu menghadap Ka'bah dengan yakin, jadi dia mampu menghadap Ka'bah dengan yakin, dalam arti tanpa bantuan orang lain, dia sendiri bisa yakin menghadap ke Ka'bah, bisa melihat sendiri Ka'bah, maka dia tidak diperbolehkan mengikuti orang lain. Dia tidak diperbolehkan mengikuti orang lain. Asalkan memang antara dirinya dengan Ka'bah tidak ada penghalang. Jadi selama bisa melihat Ka'bah dengan sendiri, bisa menghadap Ka'bah secara yakin dengan sendiri, tidak boleh mengikuti orang lain. Tidak boleh mengikuti orang lain. Termasuk orang yang bisa melihat Ka'bah dengan sendiri, dalam arti bisa yakin menghadap Ka'bah dengan sendiri, adalah orang yang buta. Orang yang buta yang dia mampu menyentuh bangunan Ka'bah. Jadi orang yang buta selama dia berada di dekat Ka'bah dan dia mungkin untuk menyentuh bangunan Ka'bah, itu dia tidak boleh mengikuti orang lain. Tidak boleh mengikuti ucapan atau panduan dari orang lain, karena memang mampu melakukan dengan sendiri. Dan tentunya bila orang buta tadi mampu menyentuhnya dengan mudah ya. Kalau mampu menyentuh tapi ada kesulitan, itu beda lagi. Ini yang dibahas, orang buta yang mampu menyentuh Ka'bah sehingga dia yakin menghadap Ka'bah, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Hal yang semacam ini tidak boleh mengikuti ucapan orang lain dan tidak boleh berijtihad. Tidak boleh berijtihad ya. Ijtihad itu mencari tanda-tanda keberadaan arah Ka'bah. Ini karena memang bisa dilakukan dengan yakin, tidak boleh dilakukan dengan ijtihad. Kemudian bila tidak mungkin mengetahui sendiri. Kalau tidak mungkin mengetahui sendiri, maka tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mengikuti orang lain yang pengetahuannya berdasarkan dengan keyakinan. Jadi tidak mengikuti orang lain secara umum ya, tetapi dipilih orang yang pengetahuannya tentang arah Ka'bah itu dia dapatkan dari keyakinan. Jadi misalkan dia mengatakan, saya melihat Ka'bah di arah sini. Jadi pengetahuannya tentang arah Ka'bah itu dihasilkannya dari penglihatannya. Dan kalau masih mungkin melakukan tahapan yang ini, yaitu menanyakan seseorang yang dia berasal dari keyakinan pengetahuannya, maka tidak boleh berijtihad. Jadi ini tahapannya hampir mirip dengan waktu sholat ya, hampir mirip dengan permasalahan waktu sholat. Kalau mungkin dilakukan dengan sendiri, tidak boleh mengikuti orang lain. Kalau tidak mungkin, baru diperbolehkan mengikuti orang lain, tetapi disyaratkan harus pengetahuannya harus berdasarkan ilmu. Bila tidak mungkin mendapatkan informasi dari orang lain, maka tahapan ketiga harus berijtihad ya, harus berijtihad. Namun sebelum berijtihad, hal-hal yang kekuatannya sama dengan informasi dari orang lain adalah rasi bintang ya. Ada rasi bintang tertentu yang itu mengarah ke arah kiblat, itu juga masih tergolong tahapan yang kedua, yaitu informasi dari orang lain. Artinya selama masih ada rasi bintang ini belum diperbolehkan ijtihad. Kemudian selain rasi bintang adalah mihrab ya. Mihrab atau pengimaman sholat di masjid ataupun di musala itu juga termasuk sama dengan informasi dari orang lain. Jika menemukan rasi bintang ataupun mihrab, ini tidak boleh berijtihad, tidak boleh berijtihad yang menghasilkan arah yang berbeda dengan rasi bintang atau mihrab tersebut. Tapi kalau ijtihad hanya sedikit ke samping atau ke sedikit ke samping kiri atau kanan, ini boleh. Artinya semisalkan kita berada di satu tempat yang tidak ada tanda kiblat sama sekali, kemudian ada rasi bintang yang mengarah ke utara, semisalkan ya, ini contoh saja, ada rasi bintang yang mengarah ke utara, kita tidak boleh berijtihad di selain arah utara. Jadi timur, barat, selatan itu kalau ijtihadnya kita mengarah ke arah yang berbeda dengan rasi bintang, ini tidak boleh. Kalau masih ke arah utara, hanya berbeda ke kiri dan ke kanan, itu boleh, asalkan masih satu arah dengan rasi bintang. Begitu juga mihrab ya. Kalau misalkan ada mihrab yang menghadap ke utara, jadi semisalkan ini daerahnya di sebelah selatan Ka'bah ya, semisalkan ada mihrab yang mengarah ke utara, berarti kita tidak boleh berijtihad di selain arah utara, hanya diperbolehkan lebih bergeser ke samping kiri atau samping kanan. Kemudian ada juga sesuatu yang tidak boleh diijtihadi, yaitu adalah tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kiblat. Jadi di masa hidupnya beliau Rasulullah pernah menetapkan beberapa tempat yang menurut Rasulullah tempat itu mengarah ke kiblat. Di tempat-tempat itu kita tidak diperbolehkan untuk berijtihad ya. Kita hanya diharuskan untuk mengikuti arahan dari Rasulullah. Jadi tempat-tempat yang sudah ditetapkan Rasulullah arah kiblatnya itu kita tidak diperbolehkan berijtihad. Walaupun andai kata kita memiliki keyakinan lain selain itu, kita memiliki ukuran atau memiliki pengetahuan yang mengarahkan arah kiblat yang ditetapkan Rasulullah itu ternyata tidak sesuai dengan arah kiblat. Walaupun demikian kita tetap diharuskan mengikutinya ya. Karena memang agama ini sebenarnya tidak harus dilakukan secara pasti. Tidak harus dilakukan secara pasti. Artinya kalau memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, walaupun andai kata hakikatnya itu tidak pas, andai kata, itu sholat yang kita lakukan tetap sah. Karena memang kita sudah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika tidak ada informasi, jika tidak ada informasi dari orang lain, tidak ada orang lain yang mengetahui kiblat, maka kita harus berijtihad ya. Berijtihad artinya mencari tahu tanda-tanda yang mengarah ke kiblat. Dan ijtihad ini harus dilakukan di setiap ingin melakukan sholat, andai kata hasil dari ijtihad pertama itu lupa. Jadi misalkan saya ingin melakukan sholat duhur, saya akan melakukan sholat duhur, tidak mampu melihat Ka'bah dan juga tidak ada tanda-tanda arah Ka'bah, tidak ada orang lain yang memberitahu, maka saya harus berijtihad. Misalkan di sholat duhur ijtihad saya menyimpulkan arah kiblat adalah selatan, misalkan ya. kemudian masuk sholat asar. Kalau di waktu sholat asar saya lupa dengan ijtihad pertama saya, tidak ingat ya, tidak ingat atau lupa dengan tanda kiblat yang pertama. Jadi ijtihad itu pasti harus berdasarkan tanda, tandanya apa. Kalau saya lupa tanda yang saya gunakan di sholat pertama itu apa, maka di sholat asar itu saya harus kembali melakukan ijtihad kedua kalinya. Dan andai kata ijtihad kedua ini berbeda dengan ijtihad pertama, itu kedua sholat yang dilakukan sah. Jadi misalkan sholat duhur saya menghadap ke selatan, sholat asar saya menghadap ke timur misalkan, itu keduanya juga sah dilakukan ya, karena keduanya berdasarkan dengan ijtihad, berusaha tahu. Dan ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Jadi dua ijtihad itu tidak bisa saling membatalkan. Al ijtihad la yungqadu bil ijtihad ya. Jadi arah kiblat yang dihasilkan dengan ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Kemudian termasuk tanda arah kiblat. Tanda arah kiblat adalah bintang ya. Bintang-bintang yang ada di langit, yang bukan rasi bintang yang tadi, tetapi bintang-bintang yang menunjukkan arah kiblat. Dan di dalam kitab fikih, bintang ini, bintang tertentu ini ya, bintang ini memiliki perbedaan arah di setiap daerah. Di dalam kitab fikih ya, jadi satu, antara satu daerah dengan daerah lain, bintang ini cara aplikasinya, cara mengamalkannya ini berbeda-beda. Dijelaskan di dalam kitab fikih itu beberapa negara yang cara menggunakan bintang ini berbeda-beda. Dicontohkan negara Mesir, negara Irak, dan negara Yaman dan Syam ya, dicontohkan empat negara. Kalau di Mesir, bintang ini diletakkan di belakang telinga kiri. Jadi bintang yang sebagai petunjuk kiblat ini harus berada di belakang telinga kiri. Itu kalau di Mesir. Kalau di Irak, bintang ini harus berada di belakang telinga kanan. Jadi kalau Mesir telinga kiri, kalau Irak telinga kanan, ini di belakang ya. Kalau di Yaman itu bintang itu ditempatkan di arah depan bagian kanan, dan kalau di Syam di arah belakang. Jadi setiap tempat itu memiliki pengaplikasian bintang yang berbeda. Kemudian termasuk dari tanda kiblat yang lain adalah matahari, bulan, dan juga angin. Ini ada ilmunya sendiri nanti ya. Ada ilmunya sendiri untuk mengetahui arah kiblat berdasarkan dengan alam semesta ini. Jadi hukum mempelajari ilmu ini hukumnya fardu kifayah ya. Hukumnya fardu kifayah. Kalau memang ada orang lain yang mengetahui, itu hukumnya tidak wajib. Tetapi kalau tidak ada orang lain yang mengetahui ilmu tentang ini, hukumnya wajib ya. Jadi mempelajari tanda arah kiblat, sekiranya di sekitarnya tidak ada yang mengetahui, itu hukumnya wajib. Kalau di sekitar kita tidak ada orang yang mengetahui tentang ilmu arah kiblat, kita harus mengetahuinya. Dan keharusan ini baik kita berada di rumah maupun di saat kita bepergian. Karena tadi ya, agar supaya di dalam kondisi tertentu kita mampu mengetahui arah kiblat dengan cara ijtihad. Kemudian orang yang tidak mampu ijtihad, ini tahapan berikutnya. Orang yang tidak mampu berijtihad misalkan seperti orang buta, baik buta matanya atau buta pengetahuan, buta mata atau buta pengetahuan ya, pengetahuan dalam arti dia tidak mengetahui ilmu tentang arah kiblat, maka dia harus mengikuti orang lain yang berijtihad. Namanya adalah taklid ya, taklid atau mukallid, orang yang mengikuti ijtihad orang lain. Jadi kesimpulannya, ijtihad arah kiblat, kesimpulannya mengetahui arah kiblat atau menghadap kiblat ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, mengetahui dengan diri sendiri, mengetahui sendiri. Yang kedua, mengetahui berdasarkan informasi dari orang lain, yang informasi itu berdasarkan keyakinan. Kemudian yang ketiga, ijtihad. Yang keempat, mengikuti ijtihad orang lain. Kemudian tentang kata kiblat, kata kiblat di Fathul Mu'in ini, itu makna aslinya adalah arah ya. Jadi kiblat itu makna aslinya arah. Namun yang dimaksud adalah Ka'bah sesuai di dalam tafsiran Fathul Mu'in, ay al-Ka'bah. Bila demikian, maka menurut Hasyiah Yanatut Talibin, andai kata kata kiblat ini diganti dengan Ka'bah, ini saya akan lebih baik ya. Dalam arti tidak perlu menafsirinya dengan Ka'bah. Jadi andai kata di Qurratul Ain, di kitab matan itu langsung menggunakan kata Ka'bah, wa khamisuha istiqbalul Ka'bah, itu menurut Hasyiah Fathul Mu'in itu lebih baik. Akan tetapi kiblat yang bermakna arah, yang bermakna arah tadi itu adalah makna lughat, makna asli dari kata kiblat. Dan makna asli ini sudah berpindah dari makna lughat ke makna Ka'bah. Jadi kiblat ini makna aslinya adalah arah. Tetapi di dalam syariat atau di dalam hukum fikih, kata kiblat ini sudah berganti arti menjadi Ka'bah. Jadi antara makna asli atau makna hakikat bahasa Arab dengan makna hakikat bahasa fikih atau bahasa syariat, ini ada perbedaan. Jadi kiblat yang bermakna Ka'bah ini makna hakiki lughatnya tidak makna asli, tetapi makna hakiki syariatnya ini sudah menjadi makna asli. Ka'bah yang menjadi makna dari kiblat ini menjadi arti hakikat syariah, menjadi arti hakikat syariah, sehingga hanya bisa diartikan dengan itu. Di dalam syariat, kiblat itu tidak bisa diartikan selain Ka'bah karena sudah menjadi makna hakiki dari kiblat ya. Ka'bah itu sudah menjadi makna hakiki dari kiblat. Kemudian tentang penamaan kiblat, mengapa Ka'bah dinamakan kiblat? Karena kiblat itu makna aslinya menghadap ya. Istiqbal itu artinya menghadap. Jadi kalau diambil dari huruf pokoknya, antara istiqbal dengan kiblat ini sama. Huruf pokoknya adalah qaf, ba dan lam ya. Jadi kiblah dengan istiqbal itu huruf pokoknya sama, yang artinya menghadap. Jadi Ka'bah dinamakan kiblat karena seorang yang sholat itu menghadapnya. Jadi karena menghadap maka dinamakan kiblah, yang artinya adalah menghadap ya, atau tempat yang dihadap, yang kita menghadapkan dada kita ke tempat itu. Kemudian dinamakan Ka'bah. Mengapa dinamakan Ka'bah? Karena ukurannya tinggi. Jadi Ka'bah ini bisa bermakna suatu yang memiliki ukuran yang tinggi. Tetapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan dinamakan Ka'bah karena kita mengitarinya, karena Ka'bah itu berbentuk bulat ya, maksudnya kita itu mengitarinya dan mengitari dengan cara dengan jalur yang berjalan yang bulat ya, yang bundar. Oleh karena itu dinamakan Ka'bah. Kemudian tempat-tempat yang tidak termasuk Ka'bah itu adalah satu Hijr Ismail. Jadi di samping Ka'bah itu ada satu bangunan ya. Ada satu bangunan yang bernama Hijr Ismail. Itu tidak termasuk dari Ka'bah. Yang tidak termasuk juga adalah Sadarwan. Sadarwan itu semacam pondasi yang ada di samping Ka'bah. Itu juga tidak termasuk Ka'bah ya. Mengapa tidak termasuk Ka'bah? Karena peletakan keduanya, peletakan Hijr Ismail dan juga Sadarwan ini berdasarkan dengan ijtihad. Berdasarkan dengan ijtihad. Artinya kalau kita menghadap ke tempat itu belum dicukupkan untuk menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Karena dua tempat itu peletakannya itu berdasarkan ijtihad, berdasarkan dari dzan atau ijtihad para penduduk Makkah yang meletakkan itu, sehingga tidak dicukupkan untuk dinamakan kiblat. Kemudian di dalam Fathul Mu'in ini istilah menghadap kiblat adalah istiqbalu ainil kiblah. Ainil kiblah artinya benda kiblat ya. Ain itu artinya benda kiblat. Benda. Jadi yang dinamakan ain kiblat itu bukanlah tembok Ka'bah ya. Yang dinamakan ainul kiblah itu bukanlah tembok Ka'bah saja. Jadi seakan-akan kalau kita membaca Fathul Mu'in, ainul kiblah itu benda kiblat dalam arti Ka'bah, bangunan Ka'bah ya. Seakan-akan ainul kiblah ini artinya adalah bangunan Ka'bah. Tetapi yang dimaksud bukan demikian. Dalam arti itu memang benar, tetapi tidak terbatas di bangunan itu saja, tidak terbatas di tembok Ka'bah saja. Akan tetapi mencakup arah ke atas hingga mencapai langit yang tertinggi, langit yang ketujuh, dan mencakup pula arah ke bawah. Jadi Ka'bah atau kiblat itu, ainul kiblah, itu mencakup ke atas hingga langit tujuh dan juga ke bawah hingga lapisan bumi ketujuh. Artinya andai kata seorang tidak menghadap ke kiblat tetapi menghadap ke tempat yang ada tepat di atas kiblat, itu juga sholatnya sah. Atau seorang yang menghadap tempat yang berada di bawah kiblat, itu juga sah ya, karena ainul kiblah ini tidak hanya sebatas tembok Ka'bah saja. Kemudian mengarah kiblat ini, keharusan menghadap arah kiblat ini disyaratkan hanyalah mengarah secara pengadatan saja ya, tidak harus hakiki. Lalu mengenai kata bisodri, menghadap kiblat yang itu dilakukan dengan dada ini, kalau seorang yang sholat dengan berdiri itu menghadap dengan dada harus dilakukan secara hakiki ya. Secara hakiki saat dia berdiri dan duduk. Jadi saat berdiri dan duduk itu dada harus benar-benar mengarah ke kiblat. Tetapi di saat rukuk dan sujud, di saat rukuk dan sujud itu menghadap ke kiblat istilahnya adalah hukmi, secara hukumnya saja. Jadi hakikatnya dadanya tidak menghadap ke kiblat, tetapi hukumnya dada masih menghadap ke kiblat. Kemudian menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, yang dimaksud dengan dada ini adalah seluruh badan ya, sebagian besar badan, badan yang bagian depan. Jadi misalkan seorang yang sholat dekat dengan Ka'bah dan sebagian badan tidak menghadap ke kiblat, dalam arti sebagian badannya menghadap ke kiblat dan sebagian yang lain keluar dari arah kiblat, itu sholatnya tidak sah ya. Karena menurut Ibnu Hajar yang dimaksud dengan dada adalah mu'dhumul badan atau bagian seluruh bagian badan. Jadi seluruh bagian badan itu harus mengarah ke kiblat. Berbeda dengan orang yang menghadap ke rukun Ka'bah. Jadi kalau contoh tadi, orang yang menghadap Ka'bah tetapi sebagian tubuhnya keluar dari arah kiblat itu tidak sah. Tetapi kalau orang menghadap ke rukun Ka'bah itu pojok Ka'bah ya. Jadi Ka'bah ini persegi empat, kubus memiliki empat pojok. Pojok itu dinamakan rukun ya, rukun Ka'bah. Ada rukun Yamani, ada rukun Sami, dan lain-lain. Kalau seorang menghadap ke rukun Ka'bah ini hukum sholatnya sah ya, hukum sholatnya sah. Sebab seluruh badannya itu menghadap ke tempat bertemunya dua arah kiblat. Jadi kalau pojok Ka'bah itu kan berarti bertemu dua arah ya, tempat bertemunya dua arah. Kalau arah tenggara misalkan, pojok yang di bagian tenggara, rukun Ka'bah yang bagian tenggara, itu kan berarti tempat berkumpul antara barat dengan selatan ya. Tempat berkumpul antara timur dengan selatan, itu misalkan pojok yang bagian tenggara. Jadi menurut Ibnu Hajar, seorang yang menghadap ke pojok Ka'bah atau rukun Ka'bah ini hukum salatnya sah, sebab seluruh badannya menghadap ke tempat bertemunya dua arah kiblat. Maka dari itu, andai kata ada seorang yang menjadi imam di dekat Ka'bah dan dia menghadap ke rukun Ka'bah, maka makmum tidak boleh berada di depan imam di dua arah yang menyatukan rukun Ka'bah. Jadi aturan sholat jamaah yang berupa makmum tidak boleh di depan imam itu hanya berlaku bila antara makmum dan imam satu arah. Ya, hanya berlaku bila makmum dan imam satu arah. Artinya kalau sholatnya di dekat Ka'bah dan antara makmum dan imam ini berbeda arah, misalkan imamnya menghadap Ka'bah ke selatan ya, imam berada di utara Ka'bah dan makmumnya berada di timur Ka'bah misalkan, itu berarti antara imam dan makmum dia memiliki arah yang berbeda. Kalau demikian, makmum boleh berada di depan imam ya, makmum boleh berada di depan imam karena memang keduanya ini memiliki arah yang berbeda. Jadi nanti ini akan dijelaskan lebih panjang lagi. Dan seperti yang dicontohkan tadi, andai kata imam sholat itu menghadap ke rukun Ka'bah, itu berarti makmum yang berada di dua arah yang berkumpul di rukun Ka'bah, dia tidak boleh berada di depan imamnya. Kemudian untuk orang yang sholat dengan cara tidur miring, dengan cara ittija atau mutoji ya, tidur miring, dia diharuskan menghadapkan dada dan wajahnya ke kiblat. Jadi kalau orang yang sholatnya berdiri dan duduk ini jelas ya, tetapi kalau orang yang sholatnya miring, keharusan menghadap ke kiblat ini harus menghadapkan dada dan wajahnya. Lalu bagi orang yang tidurnya terlentang, istilqa atau mustalqi, yang diharuskan untuk menghadap kiblat adalah wajah dan lekukan telapak kaki. Jadi telapak kaki yang cekung itu diharuskan menghadap ke kiblat. Jadi bagi orang yang tidur telentang, yang harus menghadap ke kiblat adalah dua, yaitu wajah dan lekukan telapak kaki.